Tetaplah menyayangi kedua orang tua kalian apapun yang terjadi. Karena tanpa mereka dan jasa-jasa mereka, kita tidak akan sampai di titik ini. Bahagianya melihat temanku dimanja oleh ayah ibu, sedangkan ku tak pernah tahu bagaimana dimanja ayah ibu. Dari kecil ayah dan ibuku tak pernah memanjakanku. Ku seperti anak yang tak berbakti, dibiarkan bagai hidup sendiri. Walau ayah dan ibuku yang telah membiarkanku, ku tak dendam kepadamu, karena ku tahu jasamu yang telah membesarkanku. Ku tetap menyayangimu. Sedari kecil ayah dan ibuku tak pernah memanjakanku. Seperti anak yang tak berbakti, dibiarkan bagai hidup sendiri. Walau ayah dan ibuku yang telah membiarkanku, ku tak dendam kepadamu, karena ku tahu jasamu yang telah membesarkanku. Ku tetap menyayangimu. Walau ayah dan ibuku yang telah membiarkanku, ku tak dendam kepadamu, karena ku tahu jasamu yang telah membesarkanku. Ku tetap menyayangi.